أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Dan kaki di hang nadi melihat ribuan wajah penuh cinta dan harapan kerinduan akan sebuah tempat persinggahan di tengah hirup pikuk gemuruh panas pulau Batam pelabuhan hati-hati dan kesan dengan merindu kedamaian dan kuduran kasih sayang beraduan jiwa-jiwa yang lemah sekedar melepas beban di dada yang terus bertambah. Duhai kawan, kekaslah kuatkan azam di hati tapi hidup mereka dalam curahan kasih ilahi. Duhai kawan, agar tak lapuk usia musik nadi telan masa dalam lumpur kebimbanganmu. Jadikanlah Allah sebagai tujuan kesadaran hati nurani agar terlintas keraguan. Jadikanlah Rasulullah tauladan panutan hidup manusia hingga sampai akhir zaman. Ketika udarakan kaki di hang nadin kulihat ribuan wajah penuh cinta dan harapan kerinduan akan sebuah tempat persinggahan di tengah hirup pikuk gemuruh panas pulau Batam pelabuhan hati-hati nan gersang tengah merindu kedamaian dan uluran kasih sayang beraduan jiwa-jiwa yang lemah sekedar melepas beban di dada yang terus bertambah. Duhai kawan, gegaslah kuatkan azam di hati kampingi hidup mereka dalam curahan kasih ilahi. Duhai kawan, agar tak lapuk usiamu sirna di telan masa dalam lumpur kebimbanganmu. Jadikanlah Allah sebagai tujuan kesadaran hati nurani agar tak hempas keraguan. Jadikanlah Rasulullah tauladan panutan hidup manusia hingga sampai akhir zaman. Oh oh oh oh. jadikanlah ia sebagai Hajar, jadikanlah ia sebagai Maryam, jadikanlah ia sebagai Khadijah, wanita perkasa penuh keagungan. Jadilah dikau sebijak Luqman Hakim, jadilah dikau setegar Ibrahim, jadilah dikau sekasih Muhammad, Rasul akhir zaman, panutan umat. Oh, do do do do.